33 di mana Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Itu untuk kita bagi umatnya. Tapi untuk Rasulullah sendiri dan juga untuk kita semua, Rasulullah sudah mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada bagi kalian, kalian di situ termasuk Rasulullah, suri teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Itulah sebabnya kemuliaan yang dimiliki oleh Ibrahim ini membuat nama beliau senantiasa menyertai solawat-solawat yang kita bacakan dalam solat-solat kita kepada Rasulullah dan juga kepada Ibrahim alaihissalam. Kemuliaan Ibrahim ini tidak hanya diakui oleh kita sebagai kaum muslimin, tapi agama Yahudi mereka mengatakan bahwa mereka merupakan keturunan Ibrahim. Agama Nasrani pun Nabi Isa alaihissalam itu pun juga merupakan keturunan Ibrahim. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga merupakan keturunan Ibrahim. Yang membedakan kita dengan kaum Nasrani dan Yahudi adalah bahwa mereka merupakan keturunan Ishak. Sementara orang-orang Arab di mana Rasulullah itu dilahirkan merupakan keturunan Ismail. Dan bahkan Ustadz Yasir Qadi itu mengatakan bahwa kemuliaan Ibrahim ini tidak hanya pada tiga agama Samawi, bahkan agama Hindu sekalipun, kata beliau, itu kenapa dewanya dikatakan sebagai dewa Brahma, itu menurut sejarah juga diambil dari kata-kata Ibrahim. Jadi kita lihat kemuliaan beliau diakui oleh semua agama. Kemuliaan ini muncul karena kenapa? Karena sejak beliau dilahirkan pada masa di mana orang tidak mengenal penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejak masa kecilnya beliau senantiasa mengajak manusia, mulai dari orang yang paling terdekat kepadanya yaitu bapaknya. Wahai bapakku, mengapa engkau menyembah berhala yang engkau buat sendiri? Padahal dia tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat kepada kita. Bapaknya mengancam kepadanya untuk mengusirnya. Ketika bapaknya tidak mau mendengarnya, maka Ibrahim mengajarkan kepada kaumnya. Dia mengatakan bahwa ketika dia melihat bintang, oh mungkin ini Tuhanku. Tapi ketika bintang itu tenggelam, terbit matahari, Tuhanku tidak mungkin tenggelam. Ketika dia melihat bulan, dia mengatakan, oh mungkin ini Tuhanku. Tapi ketika matahari, bulan pun tenggelam, dia mengatakan, ini tidak mungkin Tuhan. Ketika dia melihat matahari yang terang benderang, dia mengatakan, oh mungkin ini Tuhanku. Tapi ketika matahari pun tenggelam, dia mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Jadi kata-kata itu dimulai atau diawali ketika Ibrahim mengajarkan kepada kaumnya bahwa tidak mungkin apa-apa yang ada di langit dan di bumi ini yang merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan bagi manusia. Yang berhak disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun mengajak kepada kaumnya untuk mempelajari bahwa sesungguhnya berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang beliau lakukan? Beliau lalu menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Kemudian dia meninggalkan satu berhala yang paling besar. Kemudian beliau gantungkan kapaknya di leher daripada berhala tersebut. Kemudian ketika orang mengetahui bahwa yang melakukan penghancuran ini adalah Ibrahim, lalu mereka memanggilnya. Lalu mereka mengatakan kepada Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala kami? Apa kata Ibrahim? Tidak. Itu berhala yang besar itu yang melakukannya. Lalu apa kata kaumnya? Mana mungkin dia akan bisa melakukan? Apa kata Ibrahim? Kalau kamu tidak percaya, tanya sendiri kepada berhala tersebut. Apa kata kaumnya? Ya Ibrahim, mana mungkin mereka akan bisa menjawab kami? Lalu apa jawab Ibrahim? Lalu mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa menjawab pertanyaan, yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian? Akhirnya kaumnya terdiam. Tetapi mereka tetap tidak mau mengakui kebodohan mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka lalu membuat api yang sangat besar. Kita jangan membayangkan api itu seperti api unggun. Api itu adalah api yang sangat besar, yang sampai sebagian kisah itu menggambarkan Ibrahim itu dilemparkan ke dalam api tersebut itu pakai katapul, pakai ketapel. Artinya dilemparkan dari jarak yang jauh ke tengah api, karena apinya sangat besar. Dan pelajaran yang kita ambil dari beliau adalah bagaimana seharusnya kita dalam kehidupan ini, setiap kita menghadapi masalah, serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim alaihissalam beliau dilemparkan ke tengah api, lalu beliau mengatakan, aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah engkau dan berilah kesejahteraan kepada Ibrahim. Ini adalah pelajaran bagaimana seharusnya kita kalau punya masalah, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberikan jalannya. Ketika beliau sudah tidak lagi melihat ada kemungkinan untuk menunjuki kaumnya, memberi petunjuk kepada kaumnya, maka beliau melakukan hijrah. Makanya dikatakan bahwa orang yang pertama kali hijrah dalam rangka untuk menyelamatkan imannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia menikah dengan Sarah, kemudian dia mengajaknya berhijrah. Ketika mereka sampai di negeri Mesir, maka Raja Mesir mengambil istrinya. Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan istrinya. Dan apa yang terjadi? Ketika raja tersebut berusaha untuk mendekati Sarah, dia langsung lumpuh. Dia tidak bisa berdiri. Kemudian dia mengatakan kepada Sarah, aku tidak akan mengganggumu. Tolong doakan aku agar aku sembuh kembali. Kemudian Sarah mendoakannya. Setelah dia mampu bangkit, dia kembali ingin melakukan sesuatu kepada Sarah. Seketika itu pun dia kembali lumpuh. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Setelah 3 kali dia tidak mampu melakukannya, tahulah dia bahwa dia tidak bisa melakukan hal yang buruk kepada Sarah. Akhirnya Sarah dibebaskan. Kemudian sang raja memberikan hadiah Hajar, seorang budak, kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian Hajar diperistri oleh Ibrahim. Ketika beliau sampai pada usia 80 tahun, Allah menyuruh kepadanya untuk sunat. Kita bayangkan, pada usia 80 tahun beliau sunat, dan sunat oleh dirinya sendiri. Karena kenapa? Karena waktu itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu cuma beliau, istrinya, dan Hajar. Nah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan mawaris, pewaris kenabian. Nah, pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut kepada kaum Sodom dan Gomorrah. Kaum Nabi Lut ini melakukan perbuatan yang sangat luar biasa, yaitu melakukan hubungan seks laki-laki dengan laki-laki. Ketika diajak oleh Nabi Lut untuk bisa meninggalkan perbuatan tersebut, kemudian mereka menolak. Akhirnya Allah mengutus 2 orang malaikat untuk menghukum mereka. Sebelum mereka sampai di tempat Nabi Lut, mereka mampir di tempat Ibrahim. Mereka mengabarkan kepada Ibrahim bahwa kelak dia akan memiliki anak. Nah, ketika malaikat mengabarkan bahwa mereka akan menghukum kaum Lut, maka Ibrahim mengatakan, "Aku memintakan ampun untuk mereka." Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Bayangkan, sebuah kaum yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihukum, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam justru memintakan ampun untuk mereka. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh berputus asa dalam meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang tersebut bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semangat seperti ini harus kita miliki di sini. Kapuas seberang 2 ini, kapuas seberang 1 ini mayoritas adalah non-muslim. Setiap dari kita harus memiliki semangat yang sangat besar untuk memberikan petunjuk kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan mereka untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk mendoakan kebaikan untuk mereka, tapi kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk kepada mereka agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi keputusan Allah telah pasti. Maka kaum Sodom dan Gomora ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujan batu. Nah, kemudian Hajar pun melahirkan Ismail. Karena Sarah cemburu, Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke sebuah tanah yang sangat kering, yaitu negeri Bakkah, yang kita kenal sekarang sebagai Mekah. Ketika Ibrahim meninggalkan Hajar bersama dengan Ismail, kita bisa bayangkan, di tengah padang pasir yang tandus, yang tidak ada oase, yang tidak ada air, yang kalau orang ditinggalkan di sana, kematian itu sudah merupakan sesuatu yang pasti. Karena kenapa? Di tengah padang pasir tidak ada air. Ketika ditanyakan kepada Ibrahim mengapa dia melakukan ini, Ibrahim tidak menjawab apa-apa. Ketika dia akan pergi, Hajar bertanya kepadanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau melakukan ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala?" Ibrahim menjawab, "Ya." Lalu apa jawab Hajar? "Kalau demikian, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." siang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana penyerahan diri yang sangat luar biasa. Ditinggalkan di tengah padang pasir yang tidak ada apa-apanya. Kemudian ketika dia tahu bahwa ini merupakan perintah Allah, dia yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Itulah sebabnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah cukup baginya. Meskipun demikian, Hajar tidak tinggal diam. Dia tidak tahu dengan cara seperti apa Allah akan membantunya. Yang terpikir olehnya bahwa akan ada serombongan kafilah yang akan membawakan air untuknya. Itulah sebabnya ketika anaknya menangis, dia lari ke bukit Safa, dia lari ke bukit Marwa, dia lari ke bukit Safa, dia lari ke bukit Marwa. Itu terjadi sampai 7 kali. Itulah ritual yang kita kenal sebagai sa'i, lari kecil di antara Safa dan Marwa. Dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya dari kaki anaknya lah akhirnya ketika malaikat Jibril turun dengan meletakkan ujung sayapnya di mana kaki Ismail itu berada, lalu dari situlah keluar air zam-zam. Sebagian menerjemahkan zam-zam itu ketika air itu keluar, Hajar mengatakan zam-zam-zam. Zam-zam itu dalam bahasa Arab dikatakan sebagai kumpul, kumpul, kumpul. Karena kenapa? Sebagian ahli sejarah ada yang menulis bahwa seandainya Hajar tidak membatasi keluarnya zam-zam, maka air itu akan meluber ke seluruh dunia. Itulah sebabnya dia membatasi keluarnya air tersebut. Zam-zam, kumpul, kumpul. Nah kemudianlah datanglah sekelompok kafilah yang ketika mereka dari kejauhan melihat di atas daripada air zam-zam itu ada berputar burung. Kalau burung berputar di satu tempat di tengah padang pasir, berarti di situ ada air. Lalu mereka mampir di sana, kemudian mereka minta izin kepada Hajar untuk menempati oase itu untuk menjadi tempat tinggal mereka. Ini disebut sebagai kabilah Jurhum. Nah dari kabilah inilah akhirnya Ismail dibesarkan. Dan kita lihat sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Ketika Ibrahim Ismail, Yasirqadi mengatakan berumur sekitar 13 tahun, maka Ibrahim kembali ke sana. Kemudian dia mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu?" Apa jawab Ismail? "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Mudah-mudahan engkau mendapati aku sebagai orang yang sabar." Ini adalah sebuah sikap yang sangat luar biasa. Inilah yang harus ditiru oleh kita. Artinya apa? Sebagai orang tua, harusnya kita mampu menjalin komunikasi dengan anak-anak remaja kita. Agar apa? Agar ketika kita mengajak mereka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka dengan serta merta menyambut seruan tersebut. Tapi coba lihat sekarang, orang tua kurang bisa mengajak anaknya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena orang tua kurang mampu menjalin komunikasi yang baik dengan anaknya. Ketika anaknya bercerita bahwa dia sudah punya teman perempuan, bapaknya langsung marah. Kenapa demikian? Padahal sikap seperti itu sudah membuat sebuah benteng. antara orang tua dengan anak. Harusnya orang tua bersikap lembut terhadap anaknya, menasihati anaknya tanpa perlu marah-marah. Ketika anak curhat kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya marah, maka pada hari-hari ke depan anak itu mengatakan, kalau aku ceritakan yang seperti ini kepada orang tuaku, pasti dia marah. Lebih baik aku tidak usah bercerita kepadanya, aku cerita saja kepada temanku. Akhirnya apa? Akhirnya tidak terjalin komunikasi yang baik antara anak dengan orang tuanya. Akhirnya apa? Ketika orang tua mengajak anak untuk, ayo nak kita sholat, ayo nak kita begini, begitu, dan lain sebagainya, untuk hal-hal kebaikan, maka anak pun tidak akan mendengar orang tuanya. Karena kenapa? Ketika anak ingin bercerita kepada bapaknya, bapaknya tidak mau mendengar. Ketika mereka sudah mandiri, kemudian bapaknya meminta kepadanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka anak pun tidak mau menurut. Nah, sikap demokratis seperti inilah yang mesti kita tiru dari Ibrahim. Bayangkan, ini perintah Allah, tapi apa katanya kepada anaknya? Bagaimana pendapatmu? Ketika Ismail sudah siap untuk disembelih, ketika pisau itu sudah diasah dengan tajam, kemudian ketika pisau itu akan digunakan untuk menyembelih leher daripada Ismail, maka Allah melihat kesungguhan daripada Ibrahim, kemudian menggantinya dengan kibas. Ini adalah sebuah peristiwa di mana Allah memberikan teladan kepada kita, bahwa kita harus bisa menyembelih hal-hal yang paling kita cintai dalam kehidupan ini. Bayangkan, Ibrahim menunggu 80 tahun untuk bisa punya anak. Setelah anaknya berada dalam usia-usia yang sangat luar biasa, maka Allah menyuruh Ibrahim untuk menyembelihnya. Padahal di kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Arab, anak-anak laki-laki merupakan pewaris nama mereka. Bin itu diwariskan kepada anak laki-laki. Pewarisan itu tidak melalui binti, tetapi melalui bin. Ketika binnya tidak ada, maka namanya terputus. Tapi ketika mereka punya bin, maka nama mereka akan tersambung. Bayangkan, dia diharuskan untuk mengorbankan sesuatu yang sangat dia nanti-nanti. Tapi Ibrahim lulus dari ujiannya. Walaupun untuk melakukan itu, dia harus menjalani godaan-godaan yang sangat luar biasa. Ketika dia akan menyembelih anaknya, dia digoda oleh setan. Ya Ibrahim, tegakkah engkau melakukan ini, sesuatu yang telah engkau tunggu selama berpuluh-puluh tahun? Akhirnya setan itu dilempar oleh Ibrahim. Itulah yang disebut sebagai Jumratul Aqabah. Ibrahim berpindah untuk menghindari godaan setan. Ketika dia berpindah, maka dia pun kembali digoda oleh setan, dilempar kembali oleh Ibrahim. Itu yang menjadi Jumratul Kubra. Dia berpindah kembali ke tempat yang lain untuk menghindari godaan setan. Setan kembali menggoda dan kembali dilempar oleh Ibrahim. Dan itu yang menjadi Jumratul Wusta. Ritual itulah yang kembali kita ulang dalam haji. Jadi haji merupakan cara kita untuk mengingat apa yang telah dilakukan oleh Hajar dan apa yang telah dilakukan oleh Ibrahim. Nah, itulah sebabnya sedang sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Ismail telah besar, maka Ibrahim mengajak kepadanya untuk membangun Ka'bah. Nah, ketika selesai membangun Ka'bah inilah beliau berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga. Bayangkan, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan amal yang sangat luar biasa, membangun rumah Allah di bumi. Ini pelajaran. Itulah sebabnya mengapa kita berdoa itu pada saat-saat di mana kita sedang beramal baik. Setelah sholat kita berdoa. Doa yang mustajab itu ketika sepertiga malam terakhir. Doa yang mustajab itu ketika kita sedang berpuasa. Doa yang mustajab itu ketika kita melaksanakan ibadah haji. Ini sebuah teladan yang sangat luar biasa. Dan apa doa daripada Ibrahim? Wa'tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dia bertaubat kepada Allah. Bayangkan, baru saja dia membangun rumah Allah, dia langsung minta ampun. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita dalam kehidupan sehari-hari, meskipun banyak kebaikan yang kita lakukan, belum tentu kita pun juga tidak lepas daripada kesalahan-kesalahan. Itulah sebabnya kita jangan merasa sombong. Hendaknya kita senantiasa beristighfar setiap hari sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau beristighfar 70 sampai 100 kali per hari. Ini sikap yang sangat luar biasa. Ya, itulah sebabnya sedang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayat yang pertama itu ketika Allah menjanjikan kepada Ibrahim, ketika dia sudah menunaikan semua perintah Allah itu, Allah mengatakan wa idz btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menunaikan semua ujian tersebut dengan sempurna. Kemudian Allah mengatakan inni ja'iluka lin-nasi imama. Kami menjadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Apa doanya Ibrahim? Wa min dzurriyyati, begitu juga dengan keturunanku. Qala la yanali ahdudz-dzalimin. Ya, kecuali bagi keturunanmu yang melakukan kezaliman. Bayangkan sedang salat Jumat, salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata zuriyati itu bukan cuma memikirkan anak cucunya. Kata-kata wa min zuriyati itu adalah anak keturunannya yang kesekian yang didoakan oleh Ibrahim agar juga menjadi imam bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk perwujudan pengabulan doa Nabi Ibrahim agar menjadikan sebagian daripada keturunannya menjadi imam bagi manusia. Itulah sebabnya dalam kehidupan ini hendaknya kita berpikir jangka panjang. Coba lihat negeri kita ini di Kalimantan. Begitu orang membabat hutan, mereka lupa bahwa generasi berikutnya akan menuai banjir. Ketika orang menambang emas dengan semena-mena, maka kita melihat sungai kita dicemari dengan air raksa. Banyak kerusakan-kerusakan ini terjadi ketika kita kurang memperhatikan generasi berikutnya. Itulah sebabnya hal seperti ini harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tabarakta Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalah, alhamdulillahi alladhi alaqa baina qulubina wa asbahna min al-ikhwana. Subhanallahi wa salamun Muhammad Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubana wa aslih dhata bainana wa rina sukura salamu wa nadina min al-tulamati ila minuwa wa jandika al-fawasha wa Allah amin hawa wa barikana fi asma'ina wa basma'ina wa qulubina wa azwajina wa zuriyatina wa tubalina inna kanta tawabu rahim wa ja'alna syafirina bi rahmatika mu'mina bi haqqabidina wa sinna alayna Rabbana inna kaman sudakirinna faqad aqsayta wa man izzalimina min ansar Rabbana inna nasami'na munadiya yunadi lil'imani atqani wa birabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a al-abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawma al-qiyamah innaka la tukhzi kull mi'ad Rabbana faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana atina min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana faghfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shighara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salatu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.